Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فإذا عجزت maka jika kamu tidak mampu anil giyami melaksanakan bihaqqi dinika kewajiban agamamu ma'a mukhalatatin nas bersama berbaur dengan manusia. Wa kunta la taslamu dan kamu tidak selamat dari kejelekan dan kemaksiatan fal uzlatu aula. Maka uzlah mengasingkan diri itu lebih utama. Fa alaika biha maka lazimi atasmu dengan uzlah itu fafiha maka di dalam uzlah an-najatu keselamatan wasalama sama keselamatan daripada fitnah dari kejelekan dari permusuhan dan juga keselamatan dari tamak rakus. Jadi gini, kita ini semestinya diperkenankan untuk berbaur dengan manusia pada umumnya. Karena kita ini manusia yang kumpulnya dengan manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani. Kalau bertetangga bagaimana caranya bertetangga yang baik. Kalau kita duduk di jalan bagaimana duduk di jalan yang baik. Kan gitu. Kalau kita bertamu ke rumahnya saudara, ke rumahnya teman, bagaimana cara bertamu yang baik. Semua telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajarkan kehidupan kita sesama manusia. Kalau kita memahami hadisnya Nabi, apa yang diamalkan, yang dikerjakan oleh Nabi, kita akan menjadi orang yang menjalankan sebenarnya kehidupan manusia dengan membuat orang lain senang, gak marah, gak jengkel kepada kita. Contoh, kita punya tetangga. Di antara kewajiban bertetangga itu kan banyak. Di antaranya kalau kita masak dianjurkan untuk apa? Diperbanyak kuahnya. Kita banyakkan kuahnya. Kita masak sop misalnya. Ini aroma tercium sampai tetangga. Nah, berarti kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk perbanyak. Untuk apa memperbanyak? Makan sendiri dan keluarga? Enggak. Untuk dibagi oleh tetangga kanan kiri kita, khususnya mereka yang mencium. Khususnya mereka yang mencium buatan kita. Kita perbanyak, kita bagi. Kanan kiri. Nah, kalau kita melaksanakan ini, otomatis kanan kiri kita, tetangga kanan kiri kita, itu akan mencintai kita, akan menyenangi kita. Nah, kalau kita sudah menyenangi, disenangi oleh tetangga, berarti kita termasuk orang yang baik. Kenapa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi itu membuat orang lain mencintai kita sekalipun kita enggak minta untuk dicintai. Sakit, kita datangi, kita jenguk dengan membawa sedikit apa yang kita miliki untuknya. Punya hajat, kita bantu, kita tolong. Membutuhkan, kita tolong. Lu baik, bagus ini. Ini cara bertetangga yang baik, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Bagus. Begitu juga kalau kita bertamu misalnya ke rumahnya orang, kita menjalankan hak-haknya bertamu bagaimana, adab-adabnya bertamu bagaimana, kita jalankan dengan yang kita tamu ini akan senang. Yang kita tamui senang, bahagia. Kenapa? Kita bertamu dengan adab dan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membebankan yang ditamui. Yang ditamui ringan, enteng, enggak berat dengan apapun, dengan keberadaan kita nyaman dia. Nyaman dia, bagus. Ya seperti ini, itu diajarkan oleh Rasulullah, kita berbaur dengan orang. Kita berbaur dengan orang, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita enggak mampu, kalau kita enggak mampu menjalankan kewajiban apa yang ada di dalam agama kita, enggak mampu, kita enggak bisa. Karena misalnya enggak punya kesabaran, enggak isoan ambil uang. Kalau bertetangga atau berkumpul dengan orang itu harus bisa. Harus bisa. Kalau enggak bisa, enggak ada konco, enggak punya teman, enggak ada orang yang seneng. Berarti harus bisa dia. Kan gitu ya? Harus bisa. Lah ini enggak bisa dia. Enggak isoan ambil uang. Lah ini lebih baik bagi dia apa? Uzlah. Menjauh dari kehidupan manusia. Kenapa? Dia enggak mampu menjalankan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam bertetangga, dalam bertamu, dalam bermasyarakat, misalnya enggak mampu dia. Enggak isoan ambil uang. Orang gini serba salah sama dia misalnya. Nah ini lebih baik bagi dia al-uzlah, mengasingkan diri, menjauh dari kehidupan manusia. Menjauh dari kehidupan manusia. Kalau memang dia enggak bisa selamat dari kejelekan manusia atau dari kemaksiatan, enggak bisa selamat dia, maka menjauh bagi dia itu afdal. Lebih utama bagi dia. Tapi dengan catatan, kapan dia menjauh itu lebih afdal? Kalau dia sudah memahami kewajiban agamanya. Syaratnya wudu yang membatalkan wudu, syaratnya sholat yang membatalkan sholat, najis, bagaimana cara mensucikan najis, dia sudah mengerti, sudah paham. Ini uzlah, mengasingkan diri, menjauh dari kehidupan manusia, lebih utama bagi dia. Tapi kalau belum ngerti apa-apa, bab wudu gak ngerti, bab sholat gak ngerti, mau mengasingkan diri, lu ya apa sholatnya? Cara mensucikan najis gak ngerti, ya apa kalau ada najis? Jadi harus dipahami dulu kewajiban-kewajiban yang harus dia ketahui, baru dia mengasingkan diri, menjauh dari kehidupan manusia. Hidup sendiri apa? Ya ibadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, baca buku ini, baca buku itu, yang bisa membuat dia terus meningkat ketaatannya, ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan uzlah akan memberikan kepada dia keselamatan. Yang memberikan kepada dia keselamatan dari fitnah, keselamatan dari kejelekan orang, keselamatan dari yang lain sebagainya. Jadi dia ketika uzlah berusaha memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki dirinya sudah. Ya, dia enggak mikir orang lain lagi sudah. Mikir dirinya. Karena Uzlah sudah mengasingkan diri, dia mikir dirinya bagaimana kehidupan dia dan yang lain sebagainya. Mufum ya. Nah, itu Uzlah boleh. Uzlah boleh. Tapi kalau enggak bisa apa-apa, enggak ngerti apa-apa, anak ini kalau kumpul sama orang enggak iso anak. Ini tak Uzlah ya anak. Tapi itu enggak tahu. Cara mensucikan najis enggak tahu. Lah dengan Uzlahnya dia kan dituntut untuk ibadah. Lebih meningkatkan ketaatan, kebaikan, ibadah dari sholat, membaca Al-Quran. Bukan mengasingkan diri, kemudian tengah-tengah di rumah internetan. Nggak ngumpul sama orang, main game. Nggak ngumpul sama orang, chatting. Enggak. Jadi kalau uzlah itu sudah. Urusan dunia ini, yang berhubungan dengan dunia, dia tinggalkan, dia hanya melakukan ibadah dan ketaatan. Bisa yang dikerjakan, sholat. Nggak sholat, ngaji. Nggak ngaji, zikir. Nggak zikir, membaca buku. Sejarah Nabi, sejarah para aulia. Itu toh kegiatannya sudah. Nggak berubah-ubah. Kalau nggak sholat, Al-Quran. Kalau nggak sholat, Al-Quran, zikir. Kalau nggak zikir, sholawat. Kalau nggak sholawat, membaca buku. Sejarahnya Nabi dan yang lain sebagainya. Jadi harus ngerti, kalau gak ngerti anak mau uzlah aja. Loh, gak bisa memperbaiki dirinya. Dengan dia beribadah ketaatan gak bisa memperbaiki dirinya. Karena apa? Ilmunya dia gak ngerti. Malah yang ada apa? Merusak dirinya. Merusak dirinya. Kalau orang ngerti, itu ibarat ada kebakaran, dia berusaha memadamkan karena dia punya air. Tapi kalau dia enggak ngerti, uzlah ibarat ada kebakaran, bukan dia berusaha memadamkan, tapi dia berusaha masuk ke dalam kebakaran. Apa? Akan mematikan atau akan membunuh dia? Membunuh dia. Kenapa? Dia enggak ngerti uzlah. Loh, dia enggak ngerti itu loh, kalau berbaur dengan orang malah petaka. Apalagi enggak ngerti dia ingin mengasingkan diri. Loh, tambah. Itu bukan menyelamatkan dirinya, bukan memperbaiki dirinya, malah merusak. Tapi kalau dia sudah mengerti, kemudian dia mengasingkan diri, itu bisa menyelamatkan. Fa'inkanatil wasawisu fil uzlatu jadi buka ila ma la yurdillah walam takdir ala qam'iha biwadha'ifil ibadat fa'alaika bin naum. Maka jika was-was saat uzlah menarikmu, melawanmu ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, walam takdir ala qam'iha, dan kamu tidak mampu mencegahnya, menghilangkannya, biwadha'ifil ibadat, dengan kegiatan-kegiatan ibadah, fa'alaika bin naum, maka wajib bagimu tidur. Fahuwa ahsanu ahwalika wa ahwalina, maka tidur itu keadaan terbaik kamu dan keadaan terbaik kita. Tidak ajasnya jika kita enggak mampu anil ghamimah, meraih keuntungan. Radhina bisalama fil hazimah, kita rela dengan keselamatan di dalam kemenangan atau kekalahan. Yang arti gini, kalau saat uzlah, saat mengasingkan diri, saat menjauh dari kehidupan manusia, ternyata nafsu kita merusak kita, membuat kita bukan memperbaiki diri, malah merusak. Ditimbulkan keinginan maksiat ini, melakukan kemaksiatan itu, sehingga dia kerjakan. Orang kalau menyendiri, itu nafsu akan terus menggoda dia, bahkan lebih kuat daripada ketika kita berkumpul. macam-macam. Tadinya enggak ada pikiran seperti itu, kalau kita sudah sendiri akan timbul. Nah, yang ngelamun itu enggak boleh, karena apa? Macam-macam nanti. Nafsu itu paling kenceng. Kalau kita ngelamun, paling kenceng datang. Buat apa kamu gini? Lebih enak gini tuh, lihat tuh. Di depan kamu tuh. Enak hidupnya tuh. Kata siapa kalau enggak mencari ilmu itu akan susah hidupnya tuh, senang tuh. Ketawa-ketawa, senyum dan lain sebagainya. Dikasih contoh langsung di depan dia. Itu kalau ngelamun, kalau sendiri. Ya ketika uzlah kan kita sendiri. Ya ketika sendiri nafsu datang. Dari segala penjuru datang nafsu ini. Membodohi kita, membohongi kita, menipu kita dari sana sini. Lah kalau misalnya ketika kita uzlah, nafsu kita mengajak sehingga kita melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, cara yang terbaik saat itu gak ada lain kecuali tidur. Cara yang terbaik di saat itu tidak ada yang lain kecuali tidur. Seperti apa? Seperti tidurnya orang puasa. Nabi bersabda apa? Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Mana afdal? Membaca Al-Quran bagi orang puasa atau tidur? Mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran. Salat bagi orang yang berpuasa dengan tidur, mana yang lebih afdal? Salat. Mencari ilmu bagi orang yang berpuasa dengan tidur, mana yang lebih afdal? Mencari ilmu. Zikir, kebaikan dan ketaatan yang lainnya bagi orang yang berpuasa dengan tidurnya, mana yang afdal? Ibadahnya, ketaatannya lebih afdal. Nabi mengatakan tidurnya orang berpuasa ibadah. Iya benar, enggak salah. Tapi ibadahnya lebih afdal daripada tidurnya. Ibadahnya orang yang puasa lebih afdal daripada tidurnya, sekalipun tidurnya bermakna ibadah. Tapi kapan tidurnya memang lebih afdal daripada ibadahnya? Atau daripada bangunnya? Tidurnya orang puasa lebih afdal daripada bangunnya. Kapan? Lah kalau kita bangun melakukan maksiat, mau tidak mau. Kalau kita bangun melakukan kemaksiatan, mau tidak mau, maka bagi dia tidurnya lebih afdal daripada bangunnya. Karena kalau gak tidur itu pasti kalau kumpul sama teman-teman, kumpul sama orang-orang atau sama keluarga, itu gak lepas dari rasan-rasan. Ngerasani sana, ngerasani sini. Ono ae. Enggak mungkin lepas saya. Lah ini lebih baik tidur daripada bangun. Lebih baik tidur daripada bangun. Kenapa? Kalau dia bangun, kemaksiatan yang dia lakukan, lah tidurnya lebih afdal. Tapi kalau ibadahnya orang puasa, lebih afdal daripada tidurnya. Ibadahnya lebih afdal daripada tidurnya. Lah seperti orang yang uzlah ini, kalau gak mampu memperbaiki dirinya dengan uzlah karena godaan nafsu, syahwat, waswas, maka tidak ada cara yang terbaik bagi orang uzlah saat itu yang lebih baik dari tidur. Gak ada yang lebih baik dari tidur, sudah gak ada sudah saat itu. Gak usah berzikir, gak usah membaca Al-Quran, tidur, itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Kalau dia bangun, nafsu, godaan, syahwat ini merusak pikirannya, merusak dirinya, sehingga lebih baik bagi dia saat itu tidur. Nah, karena itu kalau kita gak mampu, kalau kita gak mampu mendapatkan keuntungan dengan bangun, nah, kalau kita gak mampu mendapatkan keuntungan dengan bangun, malah mendapatkan kejelekan, kemaksiatan dengan bangun, maka lebih afdal tidur. Paham? Jadi kalau kita bangun ini pasti maksiat, mau gak mau. dengan segala bentuk maksiatnya. Lebih baik tidur. Lebih baik tidur bagi dia. Kenapa? Karena dia bangun, dia melakukan kemaksiatan. Lebih baik tidur. Nah, karena itu keadaan tidur ini lebih baik kalau memang jika bangun dia gak bisa menghindar, tidak bisa menjauh dari kemaksiatan. Tapi kalau misalnya dengan bangun dia bisa menghindar, kalau bangun dia bisa menghindar dari kemaksiatan, dari kejelekan, dengan ibadah, dengan ketaatan, maka bangunnya lebih afdal daripada tidurnya. Tapi kalau enggak, ya tidurnya lebih afdal. Fa'akhas bihal man salamatu dinihi fi ta'tiri hayati idzin naum akhul maut. Fa'akhis. Fa'akhissa bihala bihal man salamatu dinihi fi ta'tiri hayatihi. Maka tidur tadi itu keadaan terjelek bagi orang yang menginginkan keselamatan agamanya. Jadi kalau kita gak mampu, maka tidur. Dan dengan tidur itu cara yang terjelek. Cara yang terjelek untuk keselamatan diri kita. Jadi kita menyelamatkan diri kita dengan sesuatu yang mentaktil. Mentaktil ini mengkosongkan kehidupan kita dari faedah. Kalau kita tidur, kita lepas dari faedah. Gak bisa berzikir, gak bisa membaca Al-Quran, gak bisa sholat, gak bisa belajar. Kosong akhirnya. Kosong. Ibarat lembaran itu gak ada apa-apanya, gak ada tulisannya. Gak ditulis maksiat, gak ditulis ibadah. Kosong. Kalau kita tidur. Kan gitu ya. Nah, tidur kosong. Lah, kita menyelamatkan agama kita, diri kita dengan sesuatu yang taktil, mengkosongkan kehidupan kita dari ibadah dan faedah. Izin naum akhul maut. Karena tidur itu saudaranya mati. Mati dan tidur itu hampir mirip. Tidur dan mati hampir sama. Karena itu doanya bangun tidur apa? Doanya bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Memang mati. Enggak. Menghidupkan dari apa? Dari tidur. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Emang mati. Ada orang mati bisa bangun lagi, hidup lagi? Enggak ada. Orang mati semati, nggak mungkin bangun. Tapi maksudnya amatana di sini menidurkan kami. Karena itu mati dengan tidur saudara. Nah, saudara itu kan ada bedanya, nggak sama. Sekalipun yang dikatakan kembar, nggak sama. Pasti ada perbedaan. Nah, tidur dengan mati itu saudara. Tapi pasti ada perbedaan. Kenapa perbedaannya? Kalau mati dicabut rohnya gak balik. Kalau tidur kembali. Kalau tidur kita masih bernafas. Tapi kalau mati gak bernafas. Tapi sama, podo meremeh, podo gak ngerti nih. Orang mati gak tahu, orang hidup, orang tidur juga gak tahu. Ente olok-olok dia, ente ejek-ejek dia, dia gak tahu, tidur. Orang mati juga gitu, dia gak tahu. Karena itu dikatakan idzin naum akhul maut, saudaranya kematian. Wahuwa ta'tilul hayah. Tidur itu ta'tilul hayah, meliburkan kehidupan dari kegiatannya, dari sholat, dari zikir, dari membaca Al-Quran, dari ilmu, meliburkan kehidupannya. Waltihak bil jamadat, dan tidur itu menyusul dia, menyusulkan dia, menggabungkan dia dengan al-jamadat, benda mati. Jadi gampangannya orang tidur itu seperti benda mati, la yanfa wa la yadur. Enggak bermanfaat, enggak bahaya. Orang tidur atau tidur itu la yanfa wa la yadur, seperti jamadat. Seperti jamadat. La tidur meliburkan kehidupan kita dari ibadah ketaatan. Itu kalau tidurnya bukan karena takwa, bukan karena niat yang baik. Kalau tidurnya dengan niat yang baik, bernilai ibadah. Tidur dengan niat yang baik, bernilai ibadah. Karena tidur itu kan serupa dengan makan, ubah. Tidur itu serupa dengan makan, ubah. Nah, ubah itu kalau niatnya ibadah menjadi berpahala. Ubah kalau niatnya ibadah kan tanpa tidur, maka bangun tetap lebih afdal. Jadi misalnya nih, kemaksiatan. Ini tidur, ini bangun. Bangunnya ada dua. Bangun ini tidak lepas dari kemaksiatan. Tapi kalau kita berpindah dari bangun ini ke bangun yang ini, bisa berzikir, bisa beribadah, maka lebih afdal kita pindah ke sini. Bukan berarti pindah ke tidur. Kita bangun kalau di rumah melakukan kemaksiatan, atau kalau kita bangun ke teman kita A melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita ke masjid, atau kita ke pondok, atau kita ke teman yang ngajak majelis ilmu, kita bisa melakukan ibadah di sana. Ya berarti kita bangunnya pindah, jangan di sini pindah ke sini. Pondok, saya kalau bangun melakukan kemaksiatan. Enggak bisa kamu enggak melakukan kemaksiatan. Enggak bisa, pasti melakukan kemaksiatan. Lah ini tidur lebih afdal. Tapi kalau bisa melakukan kegiatan yang lain, menghindar dari yang ini, maka lebih afdal yang kegiatan yang lain tadi itu. Bukan langsung, wis, lah iso. Iso itu turu. Ya dasarnya kita kepengin tidur. Ya dasarnya kita pengin tidur. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejelekan dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bisa menjalankan ketaatan, kebaikan, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang disunahkan olehnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.